call me Chiba you you. Oh no, oh, oh no more, yeah. Pagi, pagi, pega, kaju. Pewe, soa, mapse, kulu. Ada sama memo, ada sama memo. Ada suka nali, ada suka nali. Stiker lucu, monito, nopo. Jamin marah, plomo, plomo. Ada Sultan Ali, Sultan Ali. Ada stiker lucu monyet apa? Jabir mana? Langgap lama. Pagi-pagi, pegang kanju.